tidak ada niat apa-apa. Wajibu isma'uhu, ini melanjutkan tentang syarat-syarat dari takbir, ya, keharusan takbir. Wajibu isma'uhu ay takbiri nafsahu in kana sahihas sam'i, diharuskan memperdengarkan. Isma' artinya memperdengarkan. Diharuskan memperdengarkan takbir untuk diri sendiri, nafsahu. In kana sahihas sam'i, jika orang yang sholat pendengarannya normal. Jadi sahihas sam'i artinya memiliki pendengaran yang tidak cacat, ya. Jadi kalau pendengarannya normal, seorang yang takbir itu harus mendengar, harus dirinya sendiri mendengarkan takbir. Jadi tidak boleh hanya mengucapkan dengan sangat pelan, ya, sehingga diri sendiri tidak mendengar. Harus isma, isma artinya memperdengarkan diri sendiri. Wala aridho min ghairi lahujin, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi pendengaran. Jadi wala aridho ini sesuatu yang menghalangi pendengaran, ya. Minnah wilawat, contohnya adalah keramaian. Lawat artinya keramaian. Jadi selama telinganya normal, selama pendengarannya normal dan tidak ada hal-hal yang menghalangi pendengaran, maka diharuskan isma'u takbir nafsahu, memperdengarkan takbir pada diri sendiri. Dan ini tentunya yang harus diperdengarkan adalah semua huruf takbir, mulai dari alif di kata Allah hingga ra di kata akbar. Dan keharusan bagi tunarungu, seorang yang telinganya tidak berfungsi, itu dia tidak diharuskan untuk isma, ya, karena memang berapapun kerasnya takbir yang diucapkan itu tetap tidak mendengar, karena memang telinganya cacat, ya. Bagi orang yang tunarungu, dia tidak ada keharusan mengeraskan takbir. Keharusannya adalah hingga sekiranya andai kata pendengarannya normal, ia mendengarnya. Jadi tidak harus dirinya sendiri mendengar, ya, karena memang indranya tidak normal. Kasa iri sunanin kau kasa iri ruknin kau liyin minal fatihati wa tasyahudi wa salami wa yu'tabaru isma'ul mandu bil kauliyi lihusuli sunnah. Jadi keharusan memperdengarkan takbir ini sama halnya seperti keharusan semua rukun kauli. Jadi semua rukun di dalam sholat yang berupa ucapan, yang berupa bacaan, itu harus disyaratkan isma'u nafsahu, ya, harus disyaratkan memperdengarkan pada diri sendiri. Rukun qauli adalah al-fatihah, tasyahud, dan salam. Selain takbir, ya, selain takbir adalah fatihah, tasyahud, dan salam. Kemudian untuk kesunahan sholat yang berupa ucapan, ini juga diharuskan memperdengarkan diri sendiri supaya mendapatkan kesunahan. Lihusuli sunnah, berarti kesunahan sholat yang berupa ucapan itu, bila diri sendiri tidak mendengarkan, maka kesunahan itu tidak bisa didapatkan. Jadi huruf kaf dikata kasa iri ruknin kauliyin, ini namanya adalah kaf litandir. Kaf litandir artinya huruf kaf yang digunakan untuk permasalahan yang hukumnya sama dengan sebelumnya. Jadi tidak sebagai contoh dari sebelumnya, tetapi sebagai hal yang sama, hal yang hukumnya sama dengan sebelumnya. Kemudian kata ruknin ini kalau ditinjau dari sisi lugat, ini menurut Hasyiah, ya, Anatul Talibin, kurang tepat jika menggunakan sigot mufrad. Jadi ruknin ini artinya satu, ya, artinya satu. Mengapa tidak tepat, kurang tepat? Karena rukun ini tidak hanya satu, ya. Rukun sholat itu tidak hanya satu, ada fatihah, tasyahud, dan salam. Jadi seharusnya tidak menggunakan kata ruknin, yang berupa bentuk tunggal tetapi menggunakan kata arkan ya, yang menggunakan bentuk jamak. Sebab ini merupakan isim nakirah di dalam nahwu, namanya isim nakirah karena ada alnya ya. Isim nakirah yang berada di kalam isbat, kalam isbat adalah kalimat yang positif, positif dalam arti tidak ada nafi ya. Dan di dalam nahwu istilahnya nafi. Nakirah yang berada di kalam isbat itu tidak memiliki makna umum. Jadi ruknin ini nakirah dan kalamnya tidak berupa kalimat yang negatif, maka tidak bisa memiliki makna yang umum. Sedangkan isi dari ruknin ini tiga rukun ya. Jadi seharusnya menggunakan bentuk kalimat jamak. Ini menurut kritikan dari kitab Hasyiah Ya'anatut Thalibin. Contoh dari kesunahan-kesunahan yang sunnah, kesunahan-kesunahan di dalam sholat ya, kesunahan-kesunahan di dalam sholat atau al-mantub al-qauli, contohnya adalah membaca surat setelah al-fatihah atau tasyahud pertama atau membaca tasbih dan lain-lain. Jadi kesunahan itu harus memperdengarkan kepada diri sendiri jika ingin mendapatkan kesunahan. Kemudian kalau tidak memperdengarkan kesunahan, maka kesunahan itu tidak bisa didapatkan. Wa sunna jasmu ra'ihi ay takbiri. Ini takbiri ya. Huruf ra-nya di kasrah itu seharusnya. Karena takbiri ini adalah menjelaskan isi dari dhamir, isi dari dhamir hi. Yang dhamir hi ini kita tahu i'rabnya tidak rafa tetapi jar ya, i'rabnya jar. Wa sunna jasmu ra'ihi ay takbiri. Disunahkan juga mengeraskan takbir. Mohon maaf, disunahkan juga mensukun ra' ya, mensukun ra' kalimat takbir. Allahu akbar, itu ra'nya disukun. Disunahkan disukun. Mengapa disunahkan? Khurujan min khilafi man aujabahu, supaya terhindar dari perkhilafan ulama yang mengharuskannya. Jadi ada ulama yang mengharuskan mensukun ra'. Oleh karena itu, supaya sholat kita sah menurut ulama itu, maka kita disunahkan untuk menjazm atau mensukun ra'. Jadi jazmu ini artinya sukun ya. Jazm ini artinya sukun. Karena memang i'rab jazm itu alamat aslinya adalah sukun. Walaupun seperti yang saya jelaskan tadi, jazm tidak bisa masuk di dalam kalimat isim ya. Wa jazmun bihi. Jadi ulama yang mengharuskan mensukun ra itu berpegangan dengan hadis, berpegangan dengan hadis yang memerintahkan itu. Yang tadi di awal pembahasan sudah saya singgung ya. Ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan mensukun ra' di kata takbir di saat sholat. Tetapi hadis itu tidak bisa digunakan ya. Pendapat itu dianggap salah ya. Pendapat ini dianggap salah karena hadisnya, argumennya tidak bisa dipakai. Wajahrun bihi li imamin kasairi takbiratil intiqalat. Disunahkan juga mengeraskan takbir bagi imam. Takbiratul ihram ya, disunahkan bagi imam untuk membaca keras takbiratul ihram dan juga membaca keras takbir-takbir perpindahan rukun. Jadi takbiratul intiqalat, intiqalat artinya perpindahan rukun ya, dari satu rukun yang ke rukun yang lain itu disunahkan mengucapkan takbir dan bagi imam disunahkan untuk mengeraskan. Dan hukum yang sama dengan imam adalah mubalik ya, mubalik atau orang yang menyampaikan suara imam. Itu biasanya di sebagian jamaah ada satu makmum yang ditugaskan sebagai mubalik, sebagai orang yang menyampaikan suara imam. Dia mubalik itu juga disunahkan untuk mengeraskan takbir ya. Jadi hukum mubalik dalam hal ini, dalam hal kesunahan mengeraskan takbir ini sama dengan imam. Dengan syarat Jadi hukum mengeraskan takbir ini ada syaratnya. Syaratnya adalah harus ada niat memperdengarkan atau zikir, ya. Harus ada niat memperdengarkan atau zikir. Jadi mengucap takbir intiqolat ini, takbir perpindahan rukun dan juga takbiratul ihram itu tidak diperbolehkan niat memberitahukan ke orang lain. Tidak boleh niat iklam atau memberitahukan. Nanti akan dibahas sendiri, ya. Jadi bagi mubalig tadi, dia harus ada niat zikir atau memperdengarkan suara imam, menyampaikan suara imam. Jika tidak ada niat demikian, maka sholat yang dilakukan tidak sah. Kemudian selain imam dan mubalig, ini tidak ada kesunahan mengeraskan takbir. Tidak ada kesunahan mengeraskan takbir, yaitu orang yang sholat sendirian atau makmum, ya, makmum dan orang yang sholat sendirian, dia berdua tidak disunahkan mengeraskan takbiratul ihram dan takbir intiqolat atau takbir perpindahan rukun tadi.